Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan tentang hukmul mustasna bi khala wa ada wa hasha. Hukum mustasna menggunakan adat istisna berupa khala, ada, dan hasya. Diterangkan di sini, hukmuhu jawazun nasbi wal jarri. Hukumnya itu adalah boleh dinasob dan boleh dijer. Ya, jadi mustasna yang setelah khala, ada, dan hasya itu ada dua hukum. Yang pertama boleh dinasob dan yang kedua boleh dijer. Kita lihat alasannya, kapan boleh dinasob dan kapan boleh dijer, atau kenapa boleh dinasob dan kenapa boleh dijer. Fannasbu ala annaha af'alun madhiyatun. Maka hukum mustasna setelah khala, ada, dan hasya itu dinasob karena khala, ada, dan hasya di sini merupakan fi'il madhi, atau ketika diniatkan sebagai fi'il madhi. Wa ma ba'daha maf'ulun bihi, dan lafadz yang setelahnya yaitu sebagai maf'ul bih, sehingga dia dinasab. Kemudian wal jarru, dan boleh dijar, ala annaha ahrufu jarrin syabihatun bizzaidati. Ya, karena khala, ada, dan hasya ini diniatkan sebagai huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Kita lihat ketika dinasob, ya, karena huruf-huruf ini diniatkan sebagai fi'il, ya, sehingga fungsinya sebagai fi'il madhi. Ya, yata'ayyanu atau yuta'ayyanu 'inda isti'maliha af'alan an yakuna al-istisna'u biha muttasilan ta'aman mujaban aw ghayra mujabin wala tasluhu lil-mufarraghi wala al-munqati'i. Yuta'ayyanu 'inda isti'maliha af'alan. Ya, ketika huruf-huruf tadi atau lafaz, ya gitu ya, atau adat istisna khala, ada, dan hasya, ya, dipastikan atau ditentukan dalam penggunaannya sebagai fi'il. Jadi diniatkan khala, ada, dan hasya sebagai fi'il, maka ketika itu yang setelahnya dibaca dengan nasab, karena sebagai apa tadi? Sebagai maf'ulun bihnya. An yakuna al-istisna'u biha muttasilan. Mustasnanya harus mustasna muttasil. Ta'aman mujaban au ghairu mujabin. Muttasil, dan kalamnya kalam tam, boleh mujab dan boleh selain mujab. Yang jelas mustasnanya muttasil dan kalamnya kalam tam, yaitu yang ada mustasna minhunya. Sehingga wala tasluhu lil mufarrahi, tidak boleh untuk mustasna kalamnya itu mufarrah, yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Walal munqati, dan tidak boleh pula untuk istisna yang munqati. Kemudian tadi disebutkan setelahnya dibaca jar karena sebagai huruf jar. Ya roba'dul nahwiyin annaha ahrufu jarin asliyatun. Ya, ada sebagian ahli nahwu yang memandang atau berpendapat bahwasannya huruf-huruf atau adat istisna berupa khala, ada, dan hasya itu merupakan huruf jar asli, bukan zaidah. Ya, fatakunu ma'a majruriha fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Sehingga ketika dianggap sebagai huruf jarnya itu asli, maka yang dijar olehnya itu pada posisi jar sebagai maf'ulun ya, sebab fi mahali nasbin pada posisi nasab sebagai maf'ulun bih. Ya, di nasab ya, artinya huruf tadi hola, ada dan hasya, al-jaru wal-majruru gitu ya, nanti fi mahali nasbin maf'ulun bih ketika dianggap sebagai huruf jar asli. Tapi ketika diniatkan huruf jar zaidah atau tambahan, maka bukan fi mahali nasbin, tapi dijar karena dia sebagai majrur oleh huruf jar zaidah tadi. Itu sedikit perbedaannya di situ. Ya, kemudian nahwu contoh, ya, diberikan contoh. Diberikan contoh. Hadaratul labu khala Muhammadan. Ya, ini dengan contoh menjadi jelas ya. Para siswa telah hadir selain Muhammad. Fa Muhammadan maf'ulun bihi. Maka Muhammadan di sini dia maf'ul bihi. Wa nahwu dan contoh yang lain, hadaratul labu khala Muhammadin. Ya, para siswa telah hadir selain Muhammad. Fa Muhammadin ismun majrurun lafzun mansubun mahallan ala istisna'i. Maka lafadz Muhammadin dia dijar dari sisi lafadznya dan dinasob dalam hal ya mansubun mahallan, karena menempati ala istisna sebagai istisna atau mustasna. Sehingga Muhammadin dia adalah majrurun bi khala, tapi fi mahalli nasbin mahallan ala istisna, karena sebagai istisna maka kita sebut dengan fi mahalli nasbin, posisinya nasab. Wa nahwu dan contoh, qara'tul kutuba hasya kitaban wahidan. Saya telah membaca kitab-kitab selain satu kitab. Wa qara'tul kutuba hasya kitabin wahidin. Saya telah membaca kitab-kitab kecuali atau selain satu kitab. Ya, maka yang kitaban sebagai maf'ul bih, yang kitabin sebagai majrur oleh hasya. Wa nahwu namal atfalu, ada tiflan radhi'an. Ya, telah tidur para anak laki-laki kecil selain satu anak yang menyusu. Wa namal atfalu ada tiflin radhi'in. Telah tidur para anak laki-laki selain satu anak laki-laki yang menyusu. Ini juga sama, tiflan sebagai maf'ul bih, kalau yang tiflin sebagai majrur oleh ada. Fa'idha tabarta af'alan fa'failuha dhamirun mustatirun ya'udu ilal mustasna minhu takdiruhu huwa ulduzima tadkiruhu wa ifraduhu. Maka apabila engkau meniatkan, ya, engkau menganggap fiil-fiil tadi, ya, menganggap apa namanya khola ada dan hasya itu sebagai fiil, ya. Atau kalau mau dibaca faidha tubirat juga boleh, faidha tubirat af'alan, apabila lafaz tadi khola ada dan hasya itu diniatkan, ya, diniatkan atau dihitung sebagai fiil, maka fa'iluha dhamirun mustatirun, fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir. Ya, pada khola mana fa'ilnya dhamir mustatir. Ada hasya juga seperti itu. Ya'udu ilal mustasna minhu, yang kembalinya ke mustasna minhunya. Hadaratul labu khola gitu. Mana fa'ilnya dhamir mustatir, kembalinya ke mustasna minhu. Ya kan, tapi kelebihannya atau keistimewaannya di sini takdiruhu huwa, takdirnya selalu huwa. Meskipun mustasna minhunya kan untuk jamak gitu ya. At-tullab itu jamak misalnya. Tapi diniatkan lainnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ultuzima tadkiruhu wa ifraduhu. Yaitu selalu dalam bentuk mudzakkar dan mufrad, yaitu dhamir huwa. Ya. Wa idza qtarinat bi khala wa ada mal masdariyatu tu'ayyanu kaunuhuma fi'laini. Nah, di sini ada satu ketentuan. Apabila khola dan ada itu disertai atau diiringi oleh mal masdariyah, ya hasya la tuqtaranu bimal masdariyati illa nadiran. Ya, kenapa tadi disebutkan hanya khola dan ada? Karena yang namanya hasya itu tidak disertai mal masdariyah kecuali jarang atau sedikit. Ya, sehingga apabila khola dan ada itu disertai mal masdariyah, maka tu'ayyanu kaunuhuma fi'laini. Harus dipastikan di situ, ditentukan di situ bahwasanya khola dan asya, khola dan ada itu keduanya sebagai fi'il, bukan sebagai huruf jar. Kapan itu? Kalau ada mal masdariyah. Wa wajib nasbu ma ba'dahuma, sehingga wajib yang setelahnya harus dinasab. Kenapa dinasab? Ala annahu maf'ulun bihi, karena dia sebagai maf'ul bih. Nah, contoh qara'tul kutuba ma khala kitaban, saya membaca kitab. Ya, qara'tul kutuba, saya membaca kitab. Ma khala kitaban, selain satu kitab. Ya, ada ma-nya ya, sehingga setelah kholanya harus nasab, tidak boleh makhola kitabin. Wa hafidtul qur'ana ma'ada suratan, saya hafal Al-Quran kecuali satu surat. Ya, 114 surat hafal semua kecuali satu, yaitu surat yang terpanjang mungkin gitu ya. Nah, itulah gambaran hukum mustasna dengan khola, ada, dan hasya. Ya, silahkan difahami terlebih dahulu. Yang merasa belum paham atau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, anda minta maaf. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.